بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السؤال التالي نأتي إلى هنا أولا. Kembali ke sini dulu ya. Bagaimana doa dan amalan agar cepat mendapat jodoh? Baik. Ini Dokter Usama ini harus yang jawab ya. Baik. Hal hunaika doa al-khas wal amal al-khas likai yuqarribani ila an atazawwaj. Masya Allah. Baik. Nas'alullah lak zawja salihah. Masya Allah ta'ala. وفقنا الله وإياكم وفعلا الدعاء يعني هو العبادة. طيب هناك دعاء خاص أو عمل خاص يعني كذا يقربنا إلى الأحصل على. لا يوجد هناك دعاء خاص لأن هنا الدعاء مفتوح، الباب مفتوح بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن يمكن يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعض يقول بأن الحسنة هي الزوجة الصالحة. الله سبحانه وتعالى سيرزقك إن شاء الله تعالى ويرزقنا إن شاء الله. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini menurut beliau tidak ada doa khusus ya untuk bisa, tapi jangan kecewa dulu ya. Tidak ada doa khusus untuk bisa memohon kepada Allah spesifik doa yang dari Nabi supaya dapat jodoh-jodoh dan sebagainya. Tapi sesungguhnya banyak isyarat-isyarat umum dari Al-Quran ataupun hadis untuk mendapatkan apa yang Anda tanyakan ini. Misal tadi yang beliau sampaikan, Allah dekatkan saya kepada yang halal daripada harammu. Bukankah mendapatkan pasangan halal lebih baik daripada yang haram? Jadi ketika Anda meminta yang halal kepada Allah untuk meninggalkan yang haram, termasuk di dalamnya kita memohon kepada Allah untuk diberikan jodoh yang terbaik untuk kita. Dan tadi misalnya doa Al-Baqarah, di surah Baqarah ayat 201, ya ayat yang ke-201, posisi paling kanan sebelah bawah, Allah sampaikan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara tafsir hasanah itu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan, termasuk jodoh kata beliau, ya. Jadi kalau antum dapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah, di dalamnya kemudian memohon mendapatkan kebaikan, jodoh yang terbaik, itu pun termasuk dibolehkan untuk membacakan itu. Tapi kalau ada ibu, hati-hati ya, suami di rumah, setelah pernyataan ini sering memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah, nah ibu nanti mesti cari doa yang lain supaya suami dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Ini yang pertama, yang kedua tentunya kita coba sampaikan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang terkait dengan pertanyaan ini. Quran surah ke-49, ya Quran surah 49 surah Al-Hujurat min ayat 13 ayat yang ke-13 Allah berfirman di situ, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'aruf. Itu amalannya. Hei manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, menyebar di berbagai tempat, beda suku, beda negara dan sebagainya, supaya li ta'aruf, saling mengenal. Di antum harus ikhtiar. Ya, bagi laki-laki, teman-teman yang belum mendapatkan pasangan hidupnya silakan ikhtiar. Berdoa di masjid, setelah itu keluar, berikhtiar mencari yang terbaik sesuai sifat-sifat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang akhwat ya, kalau lihat penampakan dari taklim malam ini saja, kita bisa melihat banyak peluang bisa antum dapatkan ya. Baik, tapi ukur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jelas saya kira ya. Baik. Ustaz Muzammil mau menambahkan? Cukup ya karena sudah ada yang didapatkan ya. Baik, mohon maaf dan pemirsa sudah tidak ada kesempatan ya untuk Ustaz Muzammil. Sudah. Baik, Dr. Usama, fi idhafah? Baik, alhamdulillah.